Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali berkumpul di majlis salimin. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin. Pembahasan kita melanjutkan bab ke-47 dalam kitab kita Al-Mudur tentang taubatu ahlil bid'i. Taubatnya ahlul bid'ah. Yang dimaksudkan di sini adalah cara bagaimanakah ahlul bid'ah itu dalam bertaubat. Sebelum kita masuk ke kitab ini, kami memberikan sedikit mukaddimah. Dosa itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama berkaitan dengan adzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, ya semisal mencuri, berzina, mabok, narkoba, dan macam-macam. Itu dosa-dosa besar. Tobatnya mereka, ya kaum muslimin, dikarenakan mengetahui bahwa perbuatan mereka itu adalah dosa, mendatangkan murka Allah Subhanahu. Timbul penyesalan karena perbuatannya itu adalah kemaksiatan. Kemudian dari penyesalan itu, dia akan bertobat. Diharapkan akan lebih mudah bertobat. Berbeda halnya dengan kebidahan. Kebidahan ini pelakunya tidak merasa berdosa. Tidak merasa sedang bermaksiat. Karena itu tidak terfikir untuk bertobat. Karena dia tidak pernah menyesal. Karena dia tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah dolal, sesat. Namun dia menyangka perbuatannya itu baik. Karena itu kerusakan yang timbul dari dia begitu banyak. Di antaranya, dia sebarkan kesesatan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang dianggap oleh dia baik. Diajarkan, dicontohkan, dia dukung. Kebidahan itu dia usung. Dia danai. Dia tulis mungkin. Atau dia rekam. Dia sebarkan. Melalui media elektronik, cetak, maupun yang lain. Semangat dia. Karena menyangka itu apa? Hak atau benar. Hadirin yang dimuliakan, selama dia kondisi seperti itu, maka dia tidak akan mungkin bisa bertobat sampai mati. Inilah pembahasan yang sudah pernah kami sampaikan di beberapa bab sebelum ini tentang hal li ahli al-bid'ati taubatun, bab yang 41. Apakah ahlul bid'ah itu bisa taubat? Masih ingat apa? Sudah dilewati. Bab 41. Sekarang kita masuk 47. 6 bab yang kebelakang berat. Jawabannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ihtajaza at-taubata 'an sahibil bid'ah. Allah menutup pintu taubat dari ahlul bid'ah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, hadis yang lainnya semakna dengan itu, ihtajaba, artinya Allah menutupi, menghijabi at-taubata 'an sahibil bid'ati hatta yada'aha. Allah menutupi pintu taubat bagi al-bid'ah sampai mereka meninggalkan kebid'ahannya. Di sini kaum muslimin, ahlul bid'ah yang seperti apakah yang tidak bisa bertobat sampai mati? Yang mana dia masih menyangka bahwa kebid'ahannya itu sesuatu yang hak. Orang yang demikian tidak akan pernah kunjung menyesal. Tidak akan pernah kunjung berpikir berhenti. Bahkan dia terus menyebarkannya, memperjuangkannya, mengamalkannya, melestarikannya. Karena dia tidak pernah berpikir itu adalah sebuah hal yang batil, yang bodoh. Tetapi bila mana ada seorang ahlul bid'ah, Allah berkehendak memberikan taubat kepadanya. Karena taubat itu memang pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sekian banyak cara, Allah berikan taubat kepadanya. Yang pasti, talabul ilmi. Kenapa? Karena dengan dia talabul ilmi, menjadi terbuka. Pemahamannya menjadi terang, adanya pencerahan. Bagaimana ibadah itu? Harus sesuai dengan Nabi? Ataukah boleh kita mengarang? Taklim satu kali, dua kali, awal ngaji. Ketakutan, Pak. Kita ini pengajian atas temennya. Keras temen. Apa maning suaranya seru, Pak. Keseron. Hadirin yang menakar, awal mula dia mungkin menganggap, kok begini terus taklim dua, tiga, lima kali. Alhamdulillah Allah berikan pengertian bahwa ibadah itu harus sesuai dengan sunnah. Allah telah memberikan itu dalam Al-Quran. Buat apa Allah menfirmankan dalam Al-Quran kalau boleh bagi kita untuk menyelisihinya? Buat apa Allah mengutus Rasul sebagai uswatun hasanah bagi kita? Ternyata kita berbeda dengannya, malah bikin sendiri. Mudeng nih Bang. Iya juga ya. Mudeng. Tahu mudeng, Pak? Dong, bahasa lainnya. Banyak O-nya. Oh. Lagi-lagi. Oh. Gitu. Melongo. Oh. Ya? Baru dia mengerti, oh ternyata yang kemarin saya lakukan itu bola. Padahal sudah terlanjur. Banyak dia sampaikan. Banyak orang yang dia ajak. Banyak yang dia sudah banyak korban. Dia tahu sekarang. Bagaimanakah cara tobatnya? Nah, bab ini akan kita baca. Bisa dipahami hadirin? Mungkinkah ahlul bid'ah tobat? Mungkin. Makna hadis tadi di atas telah kami sampaikan. Hadis yang pertama, ihtajaza. Allah menutup pintu tobat dari ahlul bid'ah. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bagaimana caranya dia meninggalkan bid'ahnya? Sampai datang pada dia ilmu. Sampai datang kepada dia pemahaman yang benar. Cara beribadah, cara berislam. Kemudian dia meninggalkan yang bid'ah. Dan mengikuti yang sunnah. Tanpa talabul ilmi, bid'ah akan bercokol di benak dia sampai mati. Dia dikubur, bid'ahnya pun dikubur. Nempel. Dikosok, kemudian hilang itu bid'ah. Karena bid'ah itu bukan najis hissi. bukan kotoran, tapi itu dalam ideologi dia. Sebagaimana Khawarij, tidak ada bunuh diri dalam Islam bagian dari syariat. Siapa yang mengatakan adanya bunuh diri dalam syariat Islam, maka itu adalah dolal. Had dalil mana? Dalil satu saja yang menyebutkan tentang disyariatkannya bunuh diri sampai pun dalam perang. Tidak ada. Tiba-tiba mereka kok meyakini itu adalah cara cepat untuk menjadi penganten. Pengantennya bom. Bom dinikahinya mati, Pak. Tetapi mereka bisa mempoles demikian rupa sehingga ada sebuah pemahaman itu jihad. Itu cara cepat mendapatkan surga. Itu adalah pengantin untuk bidadari jajan yang lainnya. Akhirnya para pemuda yang dangkal pikirannya, sedikit ilmunya, tertarik dengan pemahaman itu. Padahal itu bid'ah dolar. Tatkala dia memiliki pemikiran yang sesat itu dan tidak kunjung tolabul ilmi, maka dia pun rela sampai mati demi bid'ah dia yang sesat. Bisa dipahami hadirin, itulah bid'ah. Tidak bisa lepas kecuali dengan talabul ilmi. Melalui talabul ilmi akan ada pemahaman, oh ini yang benar, ini yang salah. Kenapa ini yang salah, apa sebabnya salah. Terus diurai, ini benar, kenapa ini benar, diurai, dijelaskan. Barulah orang itu, oh begitu ya. Walhamdulillah Allah berikan taufik. Cukupkah dia dengan beristighfar al-bid'ah itu? Astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup? Tidak. Berikut ini kaum muslimin, penjelasan para ulama kita diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab beliau Uddatus Sabirin menyebutkan tentang hal yang harus dilakukan oleh ahlul bid'ah ketika dia bertobat dari bid'ahnya. Qala Imam Ibnu Qayyim, kita masuk. Yang punya kitab dilihat. Min syuruti taubati da'i ila al-bid'ah. Di antara syarat-syarat taubat yang harus dipenuhi oleh seorang da'i menuju kepada bid'ah. Ahlul bid'ah yang da'inya. Sang penyeru yang mengajak manusia kepada bid'ah. Yang menghidup-hidupkannya. Yang mendanainya. Yang menyebarkannya. Itu semua masuk dalam kalimat da'i. Bukan awam yang ikut-ikutan tok. Ini da'i yang kita bicarakan. Dan ahlul bid'ah itu semangat dalam menyebarkan apa? Kebidahan. Semangat. Nah, bagaimanakah cara cobatnya, taubatnya mereka? Syarat-syaratnya sebagai berikut. Ayyubayyina annama kana yad'u ilayhi bid'atun wa dalalatun. Yang pertama, wajib baginya untuk menjelaskan bahwa apa yang selama ini dia dakwahkan adalah sesuatu yang bid'ah dan sesat. Dia harus menjelaskan itu kepada umat. Bahwa apa yang kemarin saya sebutkan, apa yang kemarin saya dakwahkan sekian tahun lamanya, itu adalah bid'ah dalalah. Sekarang saya meninggalkannya. Letak apa? Jelaskan letak kebid'ahannya dan kesesatannya kepada masyarakatnya, para pengikutnya. Karena itu bentuk tobat memperbaiki yang telah dia rusak. Dia sebagai penceramah, dai, umatnya, pengikutnya sudah kepalang jatuh pada bid'ah sesat gara-gara dia. maka dia harus memperbaiki itu. Tampil di tengah-tengah umatnya, pengikutnya, minta maaf, betul-betul minta maaf. Saya kemarin sesat, saya baru menyadari itu adalah bid'ah. Agar supaya yang tadinya telah disesatkan karenamu, bisa bertobat sepertimu. Kira-kira ribut mau tenang? Hah? Ribut. Ribut. Kondisi ini pun kacau nih, Pak. Tapi itulah pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Karena dulu dia menyesatkan. Sekarang dia sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan dulu adalah penyesatan. Maka syarat yang pertama, hendaknya dia menjelaskan kepada umat bahwa apa yang diajarkan kemarin adalah bid'ah dan dhalalah. Berat memang, tapi itu dalam rangka agar Anda tidak dituntut lagi akhirat oleh mereka. Supaya Anda wahai da'i tidak dituntut. Kenapa kamu sudah tahu al-haq? Kok tidak kami dinasihati? Kami tetap di atas bid'ah gara-gara kamu. Kamu sudah tahu yang hak. Kenapa kami tidak diperingatkan, tidak diajak untuk ikut yang hak? Dituntut kamunya oleh sekian banyak pengikutmu. Itu lebih mengerikan, Pak. Daripada ketika disampaikan sebuah al-haq di depan pengikutnya yang belum paham, kamu berjuang memahamkannya. Bicara terus. Ada yang protes, ada yang apa, biasa saja. Perjuanganmu harus lebih gigih daripada ketika kamu menyesatkan mereka. Kalau kamu mendakwai mereka dulu di atas kesesatan, satu hari satu jam umpamanya, atau satu minggu satu kali, kamu harus berjuang terus. Saya kasihan orang ini. Sesat gara-gara saya. Tulis nasihat. Tolong Pak tinggalkan itu sesat. Saya nasihati Bapak. Terus seperti itu. Saya melihat patuannya. Tuh, usaha mati. Tasi bid'ah. Baik, gara-gara aku. Tuh, kepriwegi ngemenak akhirat. Kasih tahu Pak, ini bid'ah, Pak. Itu cara berlepas dirimu di hadapan Allah. Kelak, yang mulia. Adapun setelah disampaikan, kau menolak, itu urusan lain lagi nanti. Urusannya di akhirat. Yang penting, kau memperbaiki yang telah kau rusak. Abot banget nih Pak. Dipikir-pikir ngajinya nang dibahaya, sesatnya nang dibahaya, sama apa-apa. Sepriwegi nangannya gebaus. Masya Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah bentuk tobatmu. Kalau tidak, Anda akan dituntut terus nanti milik kiamat. Milih mana? Tentunya lebih ringan dibenci oleh manusia daripada diadab kelak yaum kiamat. Ini yang pertama, yang kedua. Wa annal huda fi diddihi. Dia harus menjelaskan bahwa yang benar itu lawan dari yang kemarin diajarkan. Jadi bukan semata-mata kan kemarin saya sesat, kemarin saya bid'ah, bukan. Di samping menerangkan itu bid'ah, Anda pun harus menerangkan petunjuk itu ternyata ini dan ini dan ini. Yang dulu kita sangka itu batil, itu malah yang hak. Yang dulu saya katakan hak, itu adalah batil. Terangkan dengan mendetail. Masya Allah. Itulah beratnya bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Kalau maksiat ekonomis ini bukan berarti ringan. Jangan kemudian Anda salah paham. Apalagi ngambil kesimpulan, saya belum membolehkan dosa. Karena ringan resikonya. Jangan Pak, itu salah. Tetapi kalau dibandingkan antara maksiat dosa besar dengan bid'ah, lebih parah bid'ah akibat buruknya. Kalau maksiat seorang homer umpamanya, ya dia dengan dirinya. Kecuali dia mengajak orang untuk apa? minum khamr, dan itu pun korbannya paling berat. Adapun kalau ahlul bid'ah dia tampil di podium, mimbar Jumat, pindah ke masjid-masjid, taklim sana, taklim sini, menyesatkan. Mengerikan sekali. Dosanya dia dan dosa para pengikutnya. Hati-hati dari sunnah. Karena sunnah itu menyesatkan. Ya tidak sevulgar itu, Pak. Tetapi mereka dalam rangka memperjuangkan bid'ah, tentu pasti mencela sunnah. Walaupun dengan metode dan lirik yang lain, tapi pasti. Karena apa? Tidak mungkin dalam satu waktu engkau ajarkan sunnah dan diajarkan pula bid'ah. Itu tidak mungkin. Pasti akan dikorbankan sunnah yang berbeda dengan bid'ah yang kamu ajarkan. Na'udzubillahi min dzalik, itu parah. Parah sekali. Sampai tauhid dibenci, menuhankan Allah, berdoa kepada Allah saja tanpa berdoa kepada yang lainnya. Ini dimusuhi dikarenakan dia dai mengajak orang untuk ziarah ke kuburan dan meminta-minta di kuburan. Maka dia mau tidak mau menentang dakwah tauhid dengan menuduh doa dakwah tauhid itu tidak menghormati leluhur. Dakwah tauhid itu adalah menimbulkan kebencian kepada nenek moyang karena melarang berdoa kepada mereka. Ini begitu. Kebalik-balik itu al-bid'ah. Mengerikan sekali. Tobatnya bagaimana? Tobatnya berat. Berarti mending orang setobat. Kata sini gue nunggu, Pak. Bayangin, Mbak. Alhamdulillah jenengan bisa taubat, bisa paham mana bid'ah, mana tauhid, mana sunnah, mana syirik. Bisa paham itu satu hidayah yang sangat mahal harganya. Jarang-jarang al-bid'ah bisa bertaubat. Jarang-jarang sampai dia tahu ilmu dan Allah memberikan tauhid, barulah engkau bisa taubat dari kesesatan selama ini. Maka berjuanglah memenuhi dua syarat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Qala Syekh Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan ucapannya. Kama syarrata ta'ala fi taubati ahli al-kitab alladina kana dambuhum kitmanu ma anzalallahu minal bayinati wal huda lidullun nasa bidhalik. Sebagaimana Allah telah mensyaratkan kepada taubatnya ahlul kitab. Taubatnya ahlul kitab. Dalam hal ini dosa apa yang berkaitan dengan bab kita? Yaitu dosa mereka menyembunyikan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turun. Yang ada di Taurat yang asli. Kalamullah di Taurat. Kalamullah di Injil. Yang itu adalah kalamullah itu ditutup-tutupi. Disimpan. Tidak disampaikan. Yang disampaikan hal-hal yang dari lisan dia. Jadi sampaikan hal-hal yang dari hawa nafsunya. Yang Allah hibat tutup. Sampai pada ujungnya manusia lupa dengan apa yang Allah wahyukan. Dan yang manusia tahu di waktu itu apa yang diajarkan oleh para pendeta dan pastor mereka. Itulah dosa mereka. Menyembunyikan yang apa? Hak. Allah berfirman, "Wala taktumul ilma." Jangan kalian sembunyikan al-haq dalam keadaan antum ta'lamun, kalian tahu itu al-haq. Tapi disembunyikan. Gara-gara apa? Ada kepentingan. Ini berbahaya sekali. Ini dosanya kita. Allah mensyaratkan bagi mereka-mereka dari kitab yang berdosa menyembunyikan apa yang Allah telah wahyukan dalam kitab-kitab berupa bayinat, penjelasan, walhuda, petunjuk dalam rangka menyesatkan manusia dengan menyembunyikan wahyu Allah dan menyebutkan yang tidak diwahyukan. Apa syaratnya? ayyushlihul amala fi nufusihim. Yang pertama, mereka bertobat memperbaiki diri mereka masing-masing. Yang kedua, wa yubayyinu linnas ma kanu yaftumunahum iya. Yang kedua, hendaknya dia menjelaskan apa yang selama ini dia sembunyikan. Harus dia jelaskan wahyu yang selama ini mereka sembunyikan dan menjelaskan batilnya yang selama ini mereka ajarkan. Disebutkan hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-159 sampai 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فقال تعالى ما قال سبحانه وتعالى برفرمه إن الذين يكتمون ما أنزلنا إن الذين يكتمون sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ما أنزلنا wahyu yang kami telah turunkan من البينات والهدى yang berupa penjelasan-penjelasan dari Allah, petunjuk-petunjuk, petua, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah Allah telah menjelaskan hal itu di dalam kitab-kitab suci, namun mereka menyembunyikannya. Ulaika yal'anahumullah, yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yal'anuhu la'inun, dan dilaknat juga oleh semua manusia. Kenapa? Gara-gara orang ini umat jadi tidak tahu apa yang hak, dia sembunyikan yang hak. Umat tersesatkan gara-gara bid'ahnya dia, gara-gara akal dan pikiran dia yang dikeluarkan bukan dari wahyu. Ini dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua manusia yang mengutuknya. Nanti dia melihat makan itu gara-gara kamu, saya sesat gara-gara kamu, setelah gara-gara kamu laknat terus seperti itu. Kenapa? Karena kamu tahu mana yang benar, namun kamu menyembunyikannya. Ini maka Allah sebutkan taubatnya bila mana dia hendak bertobat. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Waslahu, dan dia memperbaiki diri-diri mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah dia lakukan. Wabayyanu, dan dia menjelaskan antara mana yang hak dan mana yang batil. Tiga syarat disebutkan. Tabu itu bahasa Arab. Bukan tabu bahasa Indonesia. Ini tabu. Bukan itu, Pak. Tabu dari kalimat taubat. Mereka bertobat, yakni berhenti dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Berhenti dari bid'ah yang mereka lakukan. Berhenti dari dosa yang mereka lakukan. Waslahu, dan memperbaiki yang telah rusak. Memperbaiki diri sendiri dengan beramal saleh, meninggalkan yang batil, dan dia pun memperbaiki manusia yang telah dia sesatkan. Wabayyanu, dan menjelaskan. Menjelaskan apa yang jadi kami sampaikan di atas. Mana yang hak, mana yang batil. Ini tobatnya rekod. Harus dipenuhi tiga syarat ini bagi siapa saja yang berbuat dosa penyesatan. Na'udzu billahi min dzalik. Faulaika tubu 'alaihim, maka barang siapa yang memenuhi tiga syarat itu, aku akan berikan taubat padanya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang pemberi taubat, penerima taubat, dan maha kasih sayang. Ya, ini berarti ahlul bid'ah itu jikalau betul-betul dia memenuhi syaratnya disebutkan dalam ayat ini, maka diterimalah tobatnya, artinya diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya. Itu makna tobat. dan Allah merahmati dia karena Allah menutup kalimat wa ana tawwabur rahim, aku penerima taubat dan aku adalah marhaman yakni maha rahim, memberikan rahmat kepada. Jikalau tiga ini dipenuhi, hadirin yang kemuliakan, dari sini kita ingatkan pada bab yang 41, makna Allah menutupi pintu taubat itu kapan? Dalam riwayat yang sahih, innallaha ihtajaza taubatan sa'ib bid'ah, Allah menutupi pintu taubat dari al-bid'ah. Kapan itu? Tatkala dia tetap di atas bid'ahnya sampai mati, karena tidak mau talabul hil. Dia menyangka apa yang dipegangi, dia menyangka apa yang diajarkan itu sudah benar. Karena itu dia tidak mau talabul hil. Dari sini kita tahu kaum muslimin betapa pentingnya talabul ilmi, betapa pentingnya itu kaum muslimin mencegah kita dari kesesatan. Itu jika lo talabul ilmi, ilmu yang sunnah. Aku juga talabul ilmi, ini ilmu bid'ah, malah sesat. Nah, pada jenis ngaji pak, tetapi ngajinya ngaji yang bid'ah. Ngaji yang kata mereka orang perlu dalil-dalilan. Hadirin yang kemuliakan, saya pernah mendengar syubhat yang terucap oleh lisan mereka, zikir itu tidak perlu dalil-dalilan. Namanya jadi zikir kepada Allah. Masa butuh dalil kayak gini, kayak gini? Ini pembodohan. Yang dituntut dalam Islam adalah zikir yang syar'i, bukan semata zikir dengan model yang tidak syar'i. Tapi mereka memutlakkan kalimat zikir-zikir kok butuh dalil. Dalil siapa ya? Al-Quran banyak, sunnah banyak, perintah zikir. Membuat orang itu bingung. Berarti yang selama ini menuntut untuk mendatangkan dalil itu salah berarti. Terus kita yang tanpa dalil benar. Karena itu merasa dalil-dalilan. Keberipun pak jawab ya pak? Merasa dalil-dalilan. Wong cinta Rasul kok dalil-dalilan. Aduh. Bulat itulah yang namanya bid'ah. Membuat bingung orang. Setelah orang itu bingung, gampang dibawa kepada apa yang mereka maukan. Kalau dia taubat, taufik min Allah. Sangat jarang orangnya yang taubat dari bid'ah. Kalau dia taubat, maka dia harus memenuhi tiga syarat. Contohnya siapa? Weko muslimin al-bid'ah yang taubat di akhir hayat. Yang terkenal, tertulis dalam kitab-kitab para ulama, adalah Al-Hasan. Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Al-Hasan al-Basri, ulama tabi'in. Abu Musa. Saya salah ngomong. Abu Musa al-Ashari sahabat. Abu al-Hasan al-Ashari. Abu Musa al-Ashari sahabat Nabi. Yang ahli bid'ah adalah Abu al-Hasan al-Ashari. Yang membuat paham Ash'ariyah. Orang ini berpindah-pindah dari pemikiran ke pemikiran. Sampai pada akhir hayatnya, dia kembali kepada akidahnya salaf. Dia belajar kitab para salaf. Dia kaji kitabnya para salaf, sahabat dan tabi'in. Yang pada ujung, sebelum dia mati beberapa waktu, beberapa tahun sebelumnya, menulis kitab Al-Ibana. Karya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Bentuk taubatnya ditulis oleh beliau. Sebagai bantahan oleh beliau terhadap pemikiran yang selama ini diajarkan dalam pemahaman Asy'ariyah. Ini contohnya. Tetapi kaum muslimin, yang namanya taubat itu taufik min Allah, pemberian dari Allah. Pimpinannya taubat, apakah mesti bawahannya semuanya taubat? Tidak, kaum muslimin. Abu Hasan al-Asy'ari taubat. Dengan bukti beliau menulis kitab Al-Ibana, penjelasan tentang apa yang telah diucapkan kemarin itu sesat dan disebutkan bantahnya oleh beliau sendiri. Abul Hasan Asy'ari membantah Abul Hasan Asy'ari di masa yang kemarin. Itu kita. Tetapi yang kesini-sini Asy'ariyah, Asy'ariyah pemikiran yang sebelum taubat. Karena itu tetap para ulama membantah pemahaman Asy'ariyah, membantu Abul Hasan Asy'ari yang telah taubat untuk menyerukan akidah salaf dan membantah paham Asy'ariyah yang masih dipegang oleh banyak manusia yang menyatakan di antaranya nama Allah dan sifatnya hanya berapa? 20. Itu yang masuk ke negara Indonesia karena sudah tercampur antara pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu 20 karena dua pemahaman ini menjadi satu. Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah. Tercampur jadi satu menjadi 20 nama Allah dan sifat Allah. Dibantah oleh para ulama kita dalam rangka menjelaskan kepada umat yang hak adalah sunnah Nabi yang menyebutkan walillahi tis'atan wa tis'ina isman miyakun illa wahidah faman hafadaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Diperkuat oleh Rasul dengan mengatakan mi'atun illa wahidah, 100 kurang satu. Barang siapa yang memahaminya, meyakininya, mengimaninya dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Misal nama Allah Al-Ahad. Ahad itu esa. Konsekuensinya kita meyakini Rabb kita satu. Konsekuensinya kita harus bertauhid tanpa menyembah yang lain. As-Samad. Allah adalah Samad, tempat kita bergantung, meminta rizki, berdoa apapun. As-Samad. Asma-asma Allah itu bisa difahami satu persatu dan bisa diamalkan kandungannya. Maka hadirin yang kami lakukan, tiba-tiba ada yang bilang 20 tok. Dari mana ini? Sesat. Hah? Tapi mereka tetap memperjuangkan pemahaman yang menyimpang itu. Maka butuh bagi kita untuk menjelaskan kepada umat agar umat bertobat sebelum matinya. Seharusnya berterima kasih kepada pihak-pihak yang menerangkan yang hak adalah sunnah Nabi, yang batil adalah pemahaman dia. Tapi kadangkala malah tidak terima. Malahan dia membenci pihak yang menasihatinya padahal dengan ilmu. Dan dia tetap bersikuku di atas kebid'ahannya. Seperti itu, kasihan sekali. Karena dia tidak merasa sesat. Sehingga dia tidak merasa butuh untuk diselamatkan. Beda halnya kalau ada orang hampir jatuh ke selokan atau jatuh ke jurang. Antum ambil tangannya dipegang. Diangkat. Terima kasih tidak, Pak? Terima kasih. Maturun sangat. Jazakallah khairan. Karena izin Allah. Kemudian kamu yang datang. Allah datangkan engkau untuk menyelamatkanku. Allah pula segalanya mengatur. Bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur dan terima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia merasa hampir saja mati. Sudah di mulut jurang. Dalil bid'ah apa merasa dia sesat? Tidak. Bahkan kalau lah bisa, kamu dibantah, diperolok-olok, dan dijadikan sebagai apa? Dibuli, dicela, padahal kamu adalah da'i sunnah. Itu kondisi yang ada di kaum muslimin. Allah Aidan berkata juga, Al-Imam Ibn Qayyim, kama syarrata Allah Ta'ala fi tabatil munafiqin, sebagaimana juga Allah mensyaratkan kepada tobatnya munafikin, orang-orang munafik. Alladzina kana dzambuhum ifsadul qulubi du'afil mu'minin, yang mana dosa mereka ini merusak imannya kaum muslimin yang masih dhaif, Ya. Ya namanya iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yazid wa yanqus iman. Ada orang yang baru masuk Islam, alaf. Baru mengenal Islam, baru mengenal sunnah. Belum kuat, datang munafik gembos. Datang munafik bikin kacau. Datang munafik manas-manas. Akhirnya orang ini yang tadinya mau jadi muslim, kafir lagi. Yang tadinya mau mengenal sunnah, akhirnya menjauhi sunnah gara-gara si munafik ini. Allah mensyaratkan taubatnya orang munafik jikalau memang dia mau bertobat adalah watahizum wa iqtisamuhum bil yahud wal musyrikin ada rasul. Masih ucapan beliau, munafikin ini kalau di zaman Nabi ada di kalangan para sahabat, tetapi dia hakikatnya membantu misi Yahudi dan Nasara menghancurkan kaum muslimin. Ini di zaman Nabi. Munafikin itu berperan sebagai mata-mata musuh. Munafikin ini berperan sebagai kaki tangan Yahud, Nasara dan musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam melalui lisan-lisan munafikin. Mengerikan sekali. Muslim tapi omongannya menyudutkan Islam. Yang dibenci, yang dicerca Islam. Muslim di agamanya. Tapi dia melancarkan kebenciannya Yahudi Nasara kepada muslimin melalui lisan orang ini. Ada tidak orang seperti itu, Pak? Ada. Banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada sedikit saja di antara umat Islam yang melakukan sesuatu, langsung dicerca, dikejar, lah, begitu. Radikal, teroris, atau hobi dengan Islam. Yang pada ujungnya, jangan mendengarkan sejarah Islam. Sejarah Islam itu penuh dengan perang. Itu adalah pendidikan radikal. Mengerikan sekali. Padahal perang itu bagian dari syariat. Yang Nabi kita adalah pelaku utamanya. Pemimpin perang Badar Nabi kita. Pemimpin perang Uhud, pemimpin perang Khandaq, pemimpin perang berbagai macam perang. Siapa yang memimpin? Nabi. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Ini dicerca sama dia. Wah, ini sejarah Islam penuh dengan darah. Agar supaya para pemuda timbul kebencian kepada Islam dikarenakan Islam ini didakwahkan dengan berdarah-darah. Mengerikan sekali tegok. Akhirnya kaum muslimin benci dengan Islam. Dituduh ayat-ayat jihad itu ayat-ayat radikal. Ini corongnya Yahud dan Nasara. Agar kaum muslimin tidak sama sekali punya semangat ghirah dalam berjuang, digembosi, dicela dia, dicela perang, dicela sejarah Islam, digembosi dengan narkoba, digembosi dengan free sex, digembosi dengan olahraga, digembosi dengan musik, digembosi dengan macam-macam. Muslim ini ngajak Islam. Muslim ini benci Islam. Sampai pada ujungnya senjata mereka di depan muka-muka kaum muslim tinggal para mati. Munafikin menang. Itulah dia. Na'udzubillah min dzalik. Negeri kita ini lagi merit sakit kondisinya kaum muslimin. Muslimin malah benci kepada Islam. Propaganda mereka para munafik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.